disangka kita dina di lembur jauh ka kota gening ayah pentara dra mawa bunga kana rasa rasa bunga barengan rasa cinta cinta nu mekar harita mapai nikmatna hati bentang nu harita mekar ngagurilap ngagurilap cahayana tak serap mika cinta mata kisi arek janji bentang di cilampuyang mawa bahagia kana rasa disangka kita dina di lembur jauh ka kota gening ayah pentara dra mawa bunga kana rasa rasa bunga barengan rasa cinta cinta nu mekar harita mapai nikmatna hati bentang nu harita mekar ngagurilap ngagurilap cahayana tak serap mika cinta mata kisi arek janji bentang di cilampuyang mawa bahagia kana rasa kadia masih dekat. pakarela.